Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله رحمني الله وإياكم، سمك الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Telah kita baca ayat yang ke-10 dari surah Al-Hasyr yang mengingatkan kepada kita tentang sebuah loyalitas, kecintaan kepada segolongan kaum yang Allah cintai dan Allah muliakan, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang sehingga Allah mengajarkan kepada kita untuk mewujudkan kecintaan kita kepada mereka dengan mendoakan kebaikan. Yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Mereka senantiasa memohon kepada Allah, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina, dan untuk seluruh saudara kami, alladzina sabakuna, yang mereka telah mendahului kami, bil iman, dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan pada hati-hati kami, ghillan, kedengkian, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Ini adalah bentuk loyalitas sebagaimana yang telah kita baca. Dan kembali kita ulangi untuk mengingatkan keagungan ayat ini. Dikatakan ay ghisyan wa bughdan wa hasada wa la taj'al, pada penggalan ayat yang terakhir kita ulangi, wa la taj'al, dan janganlah engkau jadikan fi qulubina, pada hati-hati kami, ghillan, kedengkian, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Ghil dikatakan ghisyan wa bughdan wa hasada. Kedengkian, amarah, dan hasad. Ini yang kita senantiasa mohon, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk amalan yang paling mulia ketika terjaganya hati kita dari kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah kemuliaan. Sebagian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, ditanyakan kepada Rasulullah, "Ayul a'mali afdal?" apakah perbuatan yang paling afdal? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang sifatnya keterangan tentang hati yang baik, mensifati kondisi hati yang baik, yang artinya ketika seorang bisa terjaga dan menjaga ini, ini adalah bentuk perbuatan. Dikatakan itu at-taqiyun naqiyu la isma fih, kata beliau. Itu seorang yang hatinya senantiasa bertakwa kepada Allah. At-taqi, an-naqi, yang bersih. La isma fih, tidak ada dosa padanya. Wala ghilla wala baghya wala hasada. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang tidak ada kedengkian, tidak ada amarah, dan tidak ada hasad. Amarah yang bersifat melampaui batas sehingga menimbulkan kebencian, bughdan. Ini perjuangan untuk menjaga hati yang disifati oleh para ulama, para salaf mensifati orang yang bisa menjaga dari sifat yang seperti ini, kedengkian, kebencian, hasad, amarah yang melampaui batas. Dikatakan oleh para ulama, ini namanya salamatus sadr wa sakhawatun nafs. Dikatakan oleh para salaf, ini bentuk salamatus sadr, hati yang terjaga, hati yang selamat, sehingga dia akan merasakan kehidupan yang jauh lebih tenang ketika hari tidak memiliki dengkian. Dan tidak akan tenang, tidak akan tenang ketika seorang selalu membawa sifat dengki kepada saudaranya. Terlebih lagi ketika seorang memiliki atau membawa sifat ini kepada orang-orang yang beriman, diarahkan kepada orang-orang yang beriman, kedengkiannya kepada orang yang beriman, hasadnya kepada orang-orang yang beriman, wallahualam. Dan semakin tinggi tingkatan keimanan mereka sebagaimana para sahabat, maka hati kita tertuntut untuk semakin bersih. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali kaum yang Allah murkai. Yang membenci para sahabat adalah kaum yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para sahabat sebagaimana disifat oleh para a'immatus salaf, syuhudullah fil ard. Para sahabat, sahabat-sahabat Nabi, disifat oleh para ulama, syuhudullah fil ard, yaitu saksi-saksi Allah yang ada di atas muka bumi. Kenapa demikian? Mereka hidup bersama Nabi. Mereka hidup di saat turunnya wahyu, memberikan kecintaan dan pembelaan sepanjang hayat mereka. Dan ini sebagaimana yang diuraikan oleh Ibnu Mas'ud sebagai jawaban bagi mereka yang bertanya, kenapa seseorang wajib untuk menempuh jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Telah kita sebutkan beberapa sebab yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga masih ingat. Nah, yang pertama apa? Hendak ya Anas. Kenapa? Apa kata Ibnu Mas'ud pada pertemuan yang sebelum ini? Kenapa kita mesti mengikuti jalannya para sahabat? Dijawab dengan jawaban yang ringkas. Di antara yang pertama, mana? Dikarenakan mereka, di annahum, masih ingat jawaban Ibnu Mas'ud? Siapa ingat? Ya. Jawaban yang pertama apa? Li'annahum a'lamun nas. Mereka adalah orang yang paling berilmu. Mereka adalah orang yang paling berilmu. A'lamun nas. Siapa yang menyaksikan, meragukan keilmuan para sahabat yang duduk dan bersimpuh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada kalanya Jibril datang kepada mereka. Ada kalanya Jibril datang kepada mereka memberikan pengajaran secara langsung. Ini kemuliaan para sahabat, kemuliaan para sahabat. Allah pertemukan mereka dengan orang yang terbaik. Darinya mereka belajar. Dan ini adalah kemuliaan. Baik, jawaban yang kedua apa kata Ibnu Saud? Khairuhum quluban. Orang yang paling jernih, paling bersih hatinya. Orang yang paling bersih hatinya. Bukti jernih dan bersihnya hati mereka adalah kepekaan mereka terhadap sebuah kesalahan, terdosa, sehingga ketika mereka terjatuhkan dalam sebuah kesalahan, ketakutan, dan mereka bergegas sebagaimana yang Allah sifati mereka untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat dalam hadis imra'atun ghamidiyah, perempuan ghamidiyah yang terjatuhkan dalam zina, yang kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa takut, selain menyatakan tahir ini, sucikan aku. Dan secara menyeluruh keadaan para sahabat adalah apa yang dikabarkan dalam hadis. Mereka ketika melihat dosa, seakan-akan mereka berada di bibir jurang yang siap menjatuhkan mereka. Lain halnya dengan orang yang tidak memiliki kepekaan terhadap dosa, seakan-akan hanya lalat yang di hidungnya yang tidak ada artinya baginya, seakan-akan hanya ditepis dengan tangannya kemudian hilang. Wallahul musta'an. Jawaban yang ketiga apa kata Ibnu Mas'ud? Li'annahum aqalluhum takallufa. Paling tidak suka membebani dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kalau terjemahan secara harfiahnya, paling sedikit sikap takallufnya, tidak suka membebani. Bagaimana mereka akan membebani dengan sesuatu yang tidak diperintahkan? Ketika mereka berkeinginan untuk melakukan sesuatu dengan niat baik, tetapi keluar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana tiga sahabat yang ingin menghabiskan hidupnya dengan tanpa menikah, dengan tanpa tidur malam di antara mereka, dengan selalu berpuasa di antara mereka, tiga orang yang kemudian sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah marah. Saya menyatakan, ana khairukum wa atqakum, aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang paling bertakwa di antara kalian, akan tetapi aku adalah orang yang menikahi wanita. Adakalanya aku telap dan terjaga di tengah malam. Adakalanya aku berpuasa dan pada waktu yang lainnya aku berbuka. Kemudian kata Rasulullah, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," maka barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka bukanlah orang ini dari golonganku. Ini ancaman Rasulullah. Makanya para sahabat menjadi umat yang paling tidak suka membebani dengan sesuatu yang tidak ada keterangannya. Sehingga ketika melihat sesuatu yang menyimpang, yang tidak pernah mereka lihat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diamalkan oleh generasi yang paling mulia, bergegas mereka untuk mengingkarinya. Bergegas mereka untuk mengingkarinya. Baik, ini para sahabat. Maka kemudian kata beliau, fayadkhulu fi dzalika as-sahabatu dukhulan awwaliyan liqaunihim asyrafal mu'minin. Maka ayat ini tentunya mencakup para sahabat dan mereka yang paling utama di dalam ayat ini, dikarenakan para sahabat adalah asyrafal mu'minin, orang yang paling mulia, segolongan kaum yang paling mulia. Dari seluruh orang-orang yang beriman. Derajat mereka adalah sebagaimana yang Allah ingatkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Derajat mereka adalah sebagaimana yang juga Allah ingatkan, radhiyallahu anhum wa radu an. Keutamaan mereka adalah sebagaimana yang juga Allah ingatkan, wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan juga tentunya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beragam pujian kepada mereka, kepada para sahabat. Walikawni siyaqi fihim. Terlebih lagi ayat ini berkaitan dengan mereka, yaitu para sahabat. فَمَنْ وَجَدَ فِي قَلْبِهِ لَهُمْ غِلًّا كَالرَّافِضَةِ فَقَدْ أَصَابَهُ نَزْغٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. Maka siapapun yang di hatinya ada kedengkian kepada para sahabat seperti orang rafidah, maka sungguh orang ini telah ditimpa نَزْغٌ مِنَ الشَّيْطَانِ, sudah diselewengkan hatinya, disimpangkan, menyimpang jauh oleh syaitan, oleh Allah. Makanya subhanallah, tidak ada umat yang lebih benci kepada para sahabat melebihi orang-orang rawafid. Cacian mereka kepada para sahabat sangat mengerikan, dan sering kita sampaikan tentunya bagaimana bentuk kebencian mereka dan makar mereka yang tidaklah menyebut para sahabat kecuali amarah dan kedengkian ada pada mereka. Allahul musta'an. Apalagi sesaat lagi tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu pesta pelaknatan kepada para sahabat, yang mereka katakan sebagai hari haul terbunuhnya siapa? Husain bagi mereka. Sehingga mereka melakukan upacara yang wal'iyadhu billah. Sangat menjijikkan pestanya orang-orang rafidah tentang haul atau wafatnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa 'ala as-sahabati ajma'in. Dan di tempat kita sudah mulai dibikin acara-acara oleh segolongan orang. Oleh segolongan orang. Dimulai dengan keberanian mereka membuat pesta besar Idul Ghadir, yang mereka anggap sebagai hari raya yang paling besar setelah Haul Husain. Bagi mereka ini adalah yang terbesar. Bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha. Bukan Idul Fitri, juga bukan apa? Idul Adha. Dua hari yang terbesar mereka, Idul Ghadir, sebagaimana yang kemarin dirayakan besar-besaran. Tidak ada mereka merayakan di Idul Adha dan Idul Fitri sebagai perayaan mereka di dua acara ini. Idul Ghadir dan apa? Bagi mereka, mereka katakan sebagai Id. Yaitu haul kematian Husain radhiyallahu ta'ala anhu walayadu billah. Dan sekarang tentunya kebencian mereka mereka tampakkan ketika mereka memiliki kekuatan atau mendominasi. Sebagaimana yang antum ketahui perjalanan kaum muslimin yang ada di Suria berhadapan dengan orang-orang Rawafid, dan demikian pula yang baru saja menimpa saudara-saudara kita Ahlus Sunnah yang di Damaj, yang menghadapi subhanallah gerakan senjata, mengerahkan bahkan tank-tank mereka untuk menghancurkan ma'had Darul Hadith di Damaj. Ribuan mereka kerahkan pasukan-pasukan Rafidah untuk menghancurkan Ahlus Sunnah di Damaj. Allahul Musta'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan pertolongan kepada Ahlus Sunnah, dan semoga Allah mensegerakan untuk menghancurkan kekuatan orang-orang Rawafid. Baik, berikutnya وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وغير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم وليس له في الفيء حق وكذلك من سبهم أو آذهم أو تنقصهم. Kemudian dikatakan orang yang ada kedengkian kepada sahabat siapapun selama mereka dalam posisi mendapatkan kemuliaan sahabatun Nabi, tidak boleh di hati kita untuk ada kedengkian, kecurigaan kepada mereka sedikit pun, siapapun mereka. Ketika kita ada kebencian kepada mereka, siapapun mereka di kalangan para sahabat, kita benci mereka, maka sungguh orang ini wa halla bihi nasibun wafir, sungguh dia telah mendapatkan jatah yang banyak dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah. Artinya benar-benar orang yang telah terjeburkan dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah yang sifat kemaksiatan yang sangatlah besar, tidak kecil. Kebencian kepada para sahabat itu bukan sagairuz dzunub, tetapi kabirah minal kabair, dosa yang sangat besar. Ditambah lagi bi'adawati awliya'i, dengan adanya kebencian dan permusuhan mereka kepada wali-wali Allah, para sahabat. Mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairi ummati nabiihi, membenci umat yang terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Membenci umat yang terbaik. Makanya subhanallah, mereka ketika dalam keadaan minoritas, maka mereka menyerukan sebagaimana yang sering disampaikan di tempat kita, di negeri kita, bagaimana mereka menyerukan persamaan hak, kebebasan untuk melakukan apa yang mereka lakukan, beragam makar yang intinya sembari mereka melakukan taqiyah, mereka menyebarkan racun-racun jahat mereka di tengah-tengah kaum muslimin, menebarkan syiah. Dimulai tentunya subhanallah, kita lihat ada kalanya sebuah bentuk kegiatan ilmiah memangnya studi kritis terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah umpamanya. Dimulai bagaimana penyebutan hadis-hadis Abu Hurairah yang dianggap bisa diterima kaum muslim sebagai sesuatu yang aneh, diambil hadis-hadis yang aneh bagi mereka, kemudian mereka bahas, sehingga dimulai dimunculkan tentunya ketika sedikit diberikan sesuatu yang bisa menggelitik hati dalam arti untuk menggugah kebencian kepada sahabat ini, masya Allah, mereka harapkan nanti ketika masuk perkara-perkara yang lainnya akan lebih mudah. Atau yang paling mudah di Indonesia, apa yang paling mudah di Indonesia? seminar tentang politik Muawiyah katanya. Mempelajari politik apa? Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Awalnya diisi seperti pujian, kemudian disamarkan, kemudian dimunculkan keraguan terhadap kemuliaan sahabat ini yaitu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian nukilkan bagaimana orang telah zalim, bagaimana orang yang telah membunuh dari keluarga Ahlul Bait, kemudian demikian masuk kepada anaknya Yazid. Bahkan sekedar nama mereka samar. Subhanallah. Tidak akan antum dapatkan di Iran umpamanya orang yang berani memberikan nama anak dengan nama Abu Bakar, dengan nama Umar, dengan nama Utsman. Ini nama yang paling mereka benci. Maka sebagaimana yang diceritakan kawan-kawan dari negeri Iran, dari kalangan Ahlus Sunnah, nama-nama ini bahkan ada kalanya tidak hanya dibenci, tetapi yang memiliki nama ini ada kalanya mendapatkan intimidasi dari pemerintah, yaitu pemerintah Iran. Bahkan ada di antara mereka yang dibunuh gara-gara nama. Dibunuh gara-gara nama. Apalagi nama Muawiyah. Dan puncak kebencian mereka dengan nama Yazid. Yazid dikatakan sebagai nama yang paling jelek. Beriringan dengan nama na'udzubillah Abu Bakar, Umar, Utsman, Yazid. Ini bagi mereka nama yang paling buruk. Wala'yadzubillah. Ini kejahatan mereka. Orang-orang Syiah Rafidhah. Maka walaysa lahu fil fai haq, orang yang membenci para sahabat ini tidak berhak untuk mendapatkan fai. Telah kita bahas apa itu fai pada pertemuan yang sebelum ini. Wa kadzalika man sabbahum aw adahum aw tadaqqasahum, demikian pula orang-orang yang mencela, menyakiti, merendahkan martabat para sahabat, mereka semuanya tidak berhak untuk mendapatkan fa. Tidak mendapatkan apa? Fa. Ingat perbedaan fa dengan ghanimah. Fa harta yang didapatkan dengan tanpa apa? Adanya peperangan. Ini fa. Lalu ghanimah setelah peperangan. Baik. Ini kita mengulangi secara cepat tentunya ayat yang ke-10. Dan satu ayat yang ke-11, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafiqun, segolongan kaum yang tidak memiliki sedikit pun kecintaan kepada para sahabat, tetapi yang mereka lakukan adalah mendukung semua bentuk kekuatan, yang dengannya akan semakin melemahkan kaum muslimin. Ini orang-orang munafikun. Ketika orang Yahudi kuat, kecenderungan mereka kepada orang Yahudi. Siapapun yang mereka lihat memiliki kekuatan, kecenderungan mereka kepada orang kafir, orang-orang nifaq. Lebih senang pada hati mereka menjatuhkan martabat kaum muslimin. Lebih senang pada hati mereka untuk menghancurkan kekuatan kaum muslimin, orang-orang munafik. Makanya sangat mencurigakan ketika orang selalu memuji Bagaimana keadaan Amerika selalu dipuji keadaan mereka. Dipuji negeri-negeri kafir. Negeri-negeri barat. Diangkat. Seakan-akan kemuliaan mereka telah jauh dari kaum muslimin. Pada sisi yang lain mereka jatuhkan kaum muslimin. Bahkan mereka lecehkan Al-Quran. Subhanallah. Makanya gerakan yang sekarang menyebar. Sebagaimana yang kita rasakan bagaimana akibat buruk dari gerakan seperti saat ini. Kita khawatirkan ini gerakan orang-orang munafikun. Karena kecenderungan mereka kepada orang-orang kafir. Jil, jaringan Islam, liberal umpamanya. Wa'iyadzubillah, wa'iyadzubillah. Ini kecenderungannya. Dan selalu menjatuhkan ahlu sunnah. Tidak terdengar di telinga mereka kata-kata Arab Saudi umpamanya, kecuali dicela habis-habisan. Tapi ketika mendengarkan Amerika, mereka angkat. Bahkan mereka belajarnya ke Chicago, ke negeri-negeri, subhanallah. Seakan-akan mereka mendapatkan kemuliaan dengan cara yang seperti ini. Wallahu musta'an. Maka di sini Allah mengingatkan kepada kita contoh gerakan orang-orang munafikun. Alam tara ila alladziina nafaqu, tidak kalian perhatikan orang-orang yang nafaqu. Hum Abdullah ibn Ubay wa ashabuh. Yang dimaksudkan dengan orang-orang munafiqun dalam ayat yang disebutkan ini adalah Abdullah ibn Ubay wa ashabuh, dan sahabat-sahabatnya Abdullah ibn Ubay. Orang munafiqun yang hidup di masa Nabi tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Tidak hanya Abdullah ibn Ubay. Tapi Abdullah ibn Ubay tentunya juga punya gerombolan. Maka kita selalu ingat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, bahwa orang munafik sekiranya ada di masa Nabi dengan pimpinan Rasul Munafiqin Abdullah ibn Ubay, dan mereka memiliki jumlah dalam keadaan mereka hidup di masa, subhanallah, keemasan di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, apalagi masa kita. Jumlah mereka akan lebih banyak dengan lemahnya ilmu kita, lemahnya amalan kita. Maka jumlah orang munafikin akan lebih banyak, dan pengaruh mereka akan jauh lebih hebat. Lebih banyak. Pengaruhnya lebih hebat, kenapa? Karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang lemah ilmunya. Di masa Nabi, mereka sulit bergerak tentunya. Berhadapan dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Walaupun di suatu saat ada kalanya mereka berhasil mengacau keadaan kota Madinah. Kita ingat hadithatul ifk. Hadithatul ifk. Gosip yang mereka tebarkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berbuat selingkuh dengan sahabat yang lainnya. Ditebarkan. Mengguncang kota Madinah. Bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai menangis. Kisah yang sangat mengharukan tentunya akibat orang-orang munafikin. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, apalagi masa kita. Mereka bahkan bebas. Bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Apalagi ada yang menguatkan mereka. Apalagi sekarang dengan embel-embel tentunya hak asasi manusia. Bebas mereka untuk melakukannya. Makanya lebih hati-hati. Bentengi diri kita dengan kekuatan ilmu. Dengan kekuatan ilmu. Baik, insyaAllah esok hari kita lanjutkan ayat ini tentang perjalanan orang-orang munafikin dan bagaimana bentuk loyalitas mereka dan sikap kedustaan mereka. Tidak hanya dusta kepada kaum mukminin, bahkan dusta kepada orang-orang Yahudi. Kapan mereka berdusta? Semuanya akan kita baca insyaAllah. Tapi secara ringkasnya, mereka akan berani berdusta ketika di sana ada maslahat dunia untuk mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca. Subhanallahi wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.